والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. وقال الإمام الحافظ علي بن أحمد أحمد بن علي بن حجر الأصفلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام ونفعنا بعلومه آمين. باب قسم الصدقات. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقات لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غازي في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والصحو الحاكم وعلا بالإرسال. Haramnya zakat bagi orang kaya kecuali 8 kelompok. Yang pertama, amil alaiha, yaitu amilin, amil zakat. Sekalipun dia kaya, maka bagi amil, dia memiliki bagian dari zakat. Yang kedua, seorang yang kaya, yang membeli zakat tadi dengan hartanya. Gambarannya, seorang miskin mendapatkan jatah harta zakat, dan ternyata harta zakat tadi yang tersimpan padanya banyak melebihi kebutuhannya. Misalnya seorang miskin mendapatkan bagian dari zakat, misalnya zakat peternakan, zakat kambing, dan datang beberapa harta zakat kepadanya, sejumlah harta zakat, dan jauh melebihi kebutuhannya, misalnya sekian ekor kambing. Lalu dia memiliki kebutuhan yang lain yang belum dia miliki. Maka bagi si miskin ini tadi, lalu dia datang membawa seekor atau dua ekor kambing yang di luar kebutuhannya kepada tetangganya yang kaya. Lalu dia menawarkan kepada si tetangganya tadi untuk dibeli kambing ini, sehingga dengan uang dari hasil penjualan kambing tadi, dia harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang belum didapatkan, yang belum terpenuhi. Dan orang yang kaya tadi, tetangganya yang kaya tadi, boleh membelinya dari si miskin tadi dengan hartanya, dengan harta si kaya tadi. Al-gharimin, atau seorang yang memiliki hutang. Gharim asalnya pertama diantaranya ialah seorang yang berhutang dalam rangka membebaskan budak, atau juga seorang yang berhutang dalam rangka mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin. Maka boleh dia menerima bagian dari zakat sekalipun dia asalnya adalah seorang yang kaya. Al-ghazin fisabilillah, atau seorang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, asal fisabilillah adalah jihad. Sekalipun mujahid ini adalah seorang yang kaya, orang yang terlibat di medan jihad ini seorang kaya, maka dia memiliki berhak dari harta zakat. Sebagian ulama mengatakan termasuk fisabilillah adalah para talib ilmu syar'i, para penuntut ilmu syar'i. Karena asal dari jihad dalam rangka membela, mempertahankan agama Allah, membela dan mempertahankan serta meninggikan agama Allah, dan hal ini pun tercapai dengan menuntut ilmu. Au miskinin tusaddiqu alaihi minha fa ahda minha lighani, atau seorang miskin yang mendapatkan harta zakat, lalu ternyata harta ini tadi diberikan sebagai hadiah bagi orang kaya. Di antara bentuknya, gambarannya, seorang mengeluarkan zakat kepada saudaranya yang miskin. Lalu pada hari Id, dia berkunjung ke rumah saudaranya yang miskin tadi. Misalnya dia mengeluarkan zakat berupa makanannya, misalnya kurma, diserahkan kepada si miskin ini sebelum Id. Kemudian setelah Id, setelah sholat Id, dia berkunjung kepada saudaranya ini sebagaimana adat kebiasaan di berbagai tempat, saling mengunjungi pada hari Id. Lalu di saat dia mengunjungi tadi, menjadi tamu bagi saudaranya yang miskin tadi, saudara yang miskin tadi menghidangkan sebagian dari makanan yang dimilikinya. Termasuk yang dihidangkan tadi adalah kurma yang sebelumnya merupakan harta zakat si kaya yang diserahkan kepada si miskin tadi. Maka dalam kondisi ini, seperti kondisi yang kedua tadi, rajul nishtaraha bimalihi, maka halal bagi si kaya yang menjadi tamu tadi untuk mengkonsumsi apa yang dihidangkan oleh orang miskin tadi, sekalipun itu adalah bagian dari harta zakatnya sebelumnya. Karena setelah harta zakat itu diberikan kepada seorang miskin, maka dia menjadi hak bagi si miskin, dan bagi si miskin boleh mentasarufkan harta ini tadi ke dalam bentuk apapun dari tasaruf yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Shahih al-Hakim wa Uilla bil Irsal. Qala Qala wa an Ubaidillah ibn Ali ibn al-Khiyar anna rajulain haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi min as-sadaqah faqallaba fihima al-basar fara'ahuma jaldaini faqala in syi'tuma a'taytukuma wala hadza fiha lighanin wala liqawin muktasib aw muktasibin rawahu Ahmad wa qawwahu wa Abu Daud wa Nasa'i. Qala wa an Qabisah ibni Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha rajulun tahammala hamalatan. Ya, ini maksudnya seorang yang mengandung memikul beban hutang. Fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha summa yumsiku wa rajulun asabathu jaihatun yani afat ijtahat ma lahu fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish yani apa yang boleh baginya untuk meminta sesuai dengan atau sekadar kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya. Wa rajulun asabathu faqatun hatta yaquma thalathatu min dhawil hija. Ini akal. Min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun yakuluha suhtan ini haram. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ini boleh seorang meminta dalam keadaan-keadaan yang memang mendesak baginya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, selama tidak menjatuhkan kehormatannya. Qala wa an Abdul Muthalib ibni Rabi'ah ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوسخ الناس وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من الخمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد رواه البخاري قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اشحبني فإنك تصيب منها فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فأسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطيه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم. Bagi seorang yang memang menurut dirinya tidak membutuhkan sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka tidak boleh baginya untuk memintanya. Namun jika datang harta ini pada dirinya, maka boleh baginya untuk mengambilnya dan ditasarufkan pada hal-hal yang memang boleh untuk kebutuhannya atau kebutuhan keluarganya atau untuk disedekahkan kembali. Sebagaimana hal ini terjadi pada Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan padanya satu jatah dari entah itu sedekah, entah itu khumus dan ghanimah atau yang lainnya. Awalnya Umar mengatakan kepada Nabi, berikan saja kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ambil saja, maka tasarufkan pada apa yang memang layak terkait untuk kebutuhannya atau kebutuhan keluarganya atau sedekahkan selama memang tidak diminta. Qala kitabu siyam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi shaumin yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu muttafaqun alaihi. Ini larangan berpuasa pada hari syak, mendahului Ramadan dengan satu atau dua hari. Kecuali yang biasa puasa, misal dia biasa berpuasa Senin Kamis dan hari itu bertepatan dengan hari Kamis misalnya atau hari Senin misalnya. Wallahu alam. Qala wa an Amr bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari wa ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Qala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu faftiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu, muttafaqun 'alaihi, wa li Muslim fa in ughmiya 'alaykum faqduru lahu 30 wa lil Bukhari fa akmilu al-'iddah 30 wa lahu fi hadits Abi Hurairah fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Ini terkait dengan ru'yatul hilal. Maka asalnya penentuan awal Ramadan ataupun awal Syawal ataupun awal Zulqa'dah atau Zulhijjah, maka itu dengan ru'yatul hilal. Fa in ghumma 'alaikum, jika terhalang dari melihat hilal, faqduru lahu. Dalam riwayat yang lain faqduru lahu 30. Dalam riwayat yang lain fakmilul 'iddah 30. Hadis ini seluruhnya menjelaskan, yang satu menjelaskan pada yang lain. Maka yang dimaksud dengan faqduru lahu bukan dengan hisab, yakni menggenapkan perhitungan. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytul hilala fa qala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammad rasulullah qala na'am qala fa adzin fi nasi ya bilal ay yasumu ghadan rawahu al khamsah wa sahahu ibn huzaimah wa ibn hibban wa rajjaha an-nasa'i irsala. Ini awal penetapan, ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat diterimanya persaksian terkait dengan hal ini adalah seorang muslim. Maka jika muslim pada suatu negeri tidak melihat hilal, lalu datang seorang yang kafir mengaku melihat hilal, maka persaksiannya tidak diterima sampai dia mengikrarkan keislamannya. Wallahu alam. Qala wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah rawahu al-khamsah wa mala at-tirmidhi wa nasai ila at-tarjih waqfi wa sa'a marfu'an ibnu khuzaimah wa ibnu hibban wa lidaraqutni la siyama liman lam yafridhu min al-lail. Ini terkait dengan siam fardu, bahwasanya tidak sah puasa seorang yang tidak menetapkan niat untuk berpuasa keesokan harinya sampai terbit fajar. Adapun siam tatawu, maka boleh baginya walaupun setelah terbit fajar. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin fa qala hal 'indakum shay' qulna la qala fa inni idhan sha'im Summa atana yauman akhar faqulna uhdiya lana haitsun. Faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akala rawahu Muslim. Ini dalil dari apa yang disebutkan sebelumnya terkait dengan puasa tatawu, maka tidak seperti puasa fardu yang harus diniatkan sejak malamnya. Qala wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra, muttafaqun alaihi wa litirmizi min hadisi Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu 'azza wa jalla ahabbu 'ibadi ilayya 'ajjaluhum fitra. Lafaz ini, lafaz kedua ini dhaif. Sanadnya lemah. Adapun lafaz yang pertama maka dia sahih, muttafaqun alaih. La yazalu nas, manusia senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ad jalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, ini berbuka puasa ketika tenggelam matahari atau jika kita ditandai dengan azannya maghrib, berkumandang azan maghrib. Keliru orang yang mengatakan tidak sah puasa seorang yang berbuka, yang mengkonsumsi makanan ketika azan maghrib. Mereka mewajibkan berbuka setelah azan maghrib. Ini menyelisihi amal yang telah berlangsung sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Muttafaqun alaih, bersahurlah kalian, sungguh di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Qala wa an Salman bin Amir adhadukum falyuftir ala tamrin. Ini diantara anjuran terkait dengan berbuka. Pertama, berbukalah dengan tamar, kurma kering. Fa'in lam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau tidak ada, maka dengan air. Fa'innahu tahur. Rawahu al-khamsah wa sahu ibn Huzaimah wa ibn Hibban wal Hakim. Dan kami melihat tidak tepat kias segala makanan yang manis, entah itu kolak, entah itu yang lain, dengan tamar ini. Karena kandungan gizinya tentu berbeda. Karena bukan sekedar manisnya saja, jauh dari sekedar apa yang tampak bagi manusia. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun Rasulullah tawasilu. Faqala wa iyyakum mithli abitu yut'imuni rabbi yasqi wa yasqini. Falamma abau ayyantahu 'anil wisali wa sala bihim yawman thumma ra'ul hilal faqala law ta'akhkhara al-hina abau ayyantahu. Muttafaq, teguran keras Rasulullah bagi orang yang menyelisih perintah beliau. Dan ini sambung. Qala meninggalkan qaul uzur, masuk dalam qaul uzur segala perbuatan yang sia-sia. Caci maki, debat kusir dan sebagainya dari perbuatan sia-sia. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa hum sha'im wa huwa sha'im walakinahu amlakukum li irbih. Rawa muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya atau mencumbu, seorang sengaja mencumbu istrinya dalam keadaan berpuasa dan dengan sebab itu keluar darinya mani, maka batal puasanya. Namun jika keluar mani tanpa disengaja, misal dalam keadaan tertidur lalu keluar mani atau dalam keadaan yang lain tanpa disengaja keluar mani, maka tidak batal puasanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma aftaral hajimul wal mahjum rawahul khamsah illa Tirmizi wa sahih Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamah lis-sha'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadan thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fi hijamah lis-sha'im wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im rawahu Dharqutni wa qawwahu. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim, rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Wa qala Tirmizi la yasih fi syai. Naqifu hunain insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.